kadenya kurang jadi jelema miskin deketan anu benghar abeh teu susah dahar jeung teu susah make. Beli ku budi, bayar ku basa, gunakeun tanaga ladang dahar tadi isuk-isuk. Tana butuhna cumponan. Lamun bener ka jelema iman, garape. Najan teu bener ka jelema iman oge, najan bari ti poporongos jelema sahau kadua gaplok, hatena mah uduh. Kabeh moal teu ancur ku sifat welas jeung sifat kasih. Kade, inget. Ulah ka Gusti wae nunjuk sifat ulah sifat asih teh da Gusti manu kagunganana tanpa aya keur nyaruakeun eueuh keur contona di dunya eueuh hiji perkara anu bakal bisa nyaruakeun ka Gusti. Iya, lamun urang hayang nempo Gusti kumata ieu entong wara eta makhlukna we tempo cahaya panon poe tengah poe ereng-erengan lamun wasa urang nenyo cahaya panon poe keur manceran eta urang kuat. Bujeng hinga mata urang nenyo Gusti mata cahaya panon poe oge geus serat peupeul deuyan tuh. Jadi naon atuh Gusti teh eueuh keur nyaruakeun, Gusti teh eueuh sasamana, Gusti teh eueuh keur contona ya. Lamun kitu nyatana Gusti eueuh keur nyaruakeun, eueuh keur sasamana, eueuh keur conto di dunya ieu, naha eta sifat welas, sifat asih ditapelkeun ka anjeunna. Padahal Gusti mah nu kagungan sifat welas, nu kagungan sifat asih, saha nu kudu sifat welas, sifat asih teh manusia ulah sifat hawak cudek jeung telenges bisi cilaka. Inget. Ya. Kudu ngarumasakeun maneh lamun urang nu miskin teu ngadeukeutan nu beunghar cilaka deuk ka sahe nyaranekeun diri urang. Ulah boga rasa hina pedah urang kokoro sabab mulyana manusia teh lain ku beunghar, lain ku luhur pangkat, lain ku alus rupa, lain. Hayu. Sabalikna nu beunghar deui kade. Pedah manehna beunghar mung ngahiji jeung nu miskin. Pedah manehna beunghar lukak camplak ngaleyek ka nu miskin. Padahal manehna senang, padahal manehna baju gining, padahal manehna dahar ngeunah teh ngejona nyangu naon maculna melak parena teh meunang nu miskin eta jelema weureuh masa hirupna boga rasa meunang kesang manehna padahal kesang teh ladang dahar padahal dahar teh eta teh sangu sangu teh meunang melak patani nu miskin. Inget. Dahar jeung lauk jeung pinang tukang nalayan tukang ngalalauk sisi laut nu miskin buburuh dijual ka tangkulak. Jelas tuh. Lamun nu beunghar geus teu eling ku zakatna nu beunghar geus teu eling ku amal jariahna nu beunghar geus teu eling kana rezekina pikeun bagian miskin di dia cilaka. Nih. Hak zakat aya 10 kajian teuing kami beunghar initnya bakal ka Bandung duit juta-juta aya nu nyopet teu nyesa saperak-perak acan tepi ka kejadian leumpang buru-buru kumaneh eta nu leumpang teh ngupayan naha salira teh mapah kitu meureun maneh teh kaget eta jelema beunghar teh make leumpang nyeta kami teh ku copet buru-buru bere keur ongkos najan di imahna loba oge da sidik di imahna eta teh lain keur di imahna tapi di jalan eta teh hak narima zakat. Perjalanan mah kitu zakat. Pelebah dieu naon sababna urang ulah boga rasa hina miskin. Inget dunya sasampayan moal langeung. Lamun nu beunghar lukak camplak, lamun nu beunghar boga rasa ngukung mulak cangkeng dina punuk barang aing nu aing harta aing elingan ku maneh ku budi nu alus ku basa nu alus ya sopan santun bere elingan yen eta dunya moal langeng anu matak lamun urang du dunya tanpa ilmu mubadir kadang-kadang manusia ditumpahkan ku dunya ngah ngeh jadi naon sababna disebut ngah ngeh teh nyokeun dina waktu sakaratna bular gilir mata culang cileun renghap ranyug inget kana dunya dek ditinggalkeun inget imah dek ditinggalkeun inget pamajikan geulis ku batur inget sawah sieun ku batur tak pelebah dieu nu matak lawang akhirat nutup muka sote lawang dunya nu matak paehna teh balikna teh arwahna teh ka dunya deui ka dunya deui. Inget. Tapi lamun urang beunghar tengaku. Sabab aya nu kagunganna. Bujeng-bujeng nu dipake barang nu di luar, kadang-kadang nu didahar geus tepi kana beuteung ditibanan kolera mah kaluhur ka handap bijilna. Mana nu urangna pikir. Nu matak rejeki saeutik saling asaan. Naon amal nu pangalus-aluskeun di dunya ieu nyaeta ngurus diri, ngurus anak jeung pamajikan. Boga urang rejeki mere maweh ka batur, aye pamajikan jeung anak nongkrong. Moal sampunna. Nu matak dunya mah pakeun bikeuneun piceuneun. Enak maneh meuli baju 3000 tuluy dipake 3 taun buruk piceun. Meuli sadeun ci sakaleng didahar waktuna piceun. Ya. Ingat pelebah dia kadek jang ulah pohok kana diri. Ingat make jeung deuk maehan maneh anggur bek kerata pakuran mana kasenangan nu sabenerna munguhing manusia nu dimulyakeun ku pangeran. Jadi nu senang teh nu tibra hate na. Tibra kumaha lantaran manehna teh ngabatu imana takwa na bener-bener. Hay takwa naon? Ceuk pamikir kula mah takwa teh geuning digamarkeun ku kolot nya. Nu sok make baju takwa teh kolot lain budak ngora. Hay takwa kancing na sabara jajar? Dua jajar. Eta takwa disebutna baju takwa. Naon hartina geura mikir jalur nu dua pikir kumaneh antara goreng jeung alus salah jeung bener. Pikir nu mana nu deuk ditincak, nu mana nu deuk dipake. Sabab dua-duana nage boga idangan, dua-duana nage boga akibat. Migawe salah tangtu urang cilaka, migawe bener tangtu urang bagja. Jelas tukang ka. Nyumatak baju takwa disebutna. Nu disebut takwa teh lain jungkel juralit kade. Kajenting tepi ka legok tarangna atawa legok pangsujudanna saban waktu manehna sujud, ai dengki mah hatena, ai teu akur mah jeung batur, ai geus netepan assalamualaikum, assalamualaikum ka kenca ka katuhu pada merdih kasalametan ka batur jeung ka manehna, ai geus salat teu akur jeung tatangga, ai geus salat teu akur jeung batur, malah-malah jeung pamajikan ge dogdag nu kitu doraka. Nya. Pikir. Terus nya. Nuhun kulan. Ingat kade maneh abong tara ya? Abong tara netepan atau merencik maneh teh mening cerah kuring hirup mante kade ulah itu. Kade nah naun nu goreng teh netepan nana sujud na lain naun dengki na dolim na cena maneh tara tara sujud tara syukur tara ruku di dia maneh tara tumarima teu marima hartina. Ya. Eukeur mah tara sujud, eukeur mah tara ruku, tambah lampah ka dolan-dolan, lampah ka lunta-lunta, cilaka leuwih. Ingat. Sakitu ti kaulanya. Dicaritakeun mah loba, diomongin mah loba, moal beak-beak. Ngan ulah nganggap teuing ka kaula, ulah boga tuduhan kieu, wah meureun maha bagawan mah nyarita kitu teh meureun geus milampah kitu, atawa geus jadi jelema bener, atawa geus jadi jelema alus, ih lain da jelema mah kana kurobah. Lah ieu, tenaku ebah. Lain nganung harti kaula geus kitu, lain nganung harti kaula geus cicing di dinya geus milampah kitu, tapi kawajiban hirup manusia saling asih ku pangarti, saling asah ku pangabisa, saling asuh ku ilmu, dina poekeun saling caangan, dina bugar jeki saling bere, dina gering saling longok atau saling ubaran, dina sager saling anjangan, dina maot saling rasana. Beh naon inget lamun urang goreng kabatur, lamun urang terengas kabatur komo kata tangga yuh kajenteng boga urang dulur sainung sabapa ai jauh mah kahalangan ku laut pelbadi sok aya istilah lurna tapi urang dengen-dengen eta dengen-dengen teh sagolodog jeung urang ampir rapet bilik jeung urang cing hade kata tangga dimana urang mau teh di ruang kumanehna da mau aku urang mana-mana mau aku urang jauh tapi ku urang deket ulah goreng kata tangga nyasuh. Nuhun Gusti. Tek maneh. lamun maneh tulus ngagantung maneh arwah maneh ngajedog dina dahan kai anu ngaliwat di gibri-gibri. Moal sampurna maneh arwahna cicing ulibek di dunya salilana. Sapanjang dunya ancur maneh cicing di dunya, sanggeus ancur dunya maneh bakal didakwa. Kusaha didakwa na kulaku maneh. Ingat. Ya. Cenah aya nu nyaksi manusia teh saha Gusti? Coba ka Gusti ngareken saksi. Sanggeusna aya saksi bakal anu mariksa. Sedengkeun nu kagunganna teh Gusti, anak itu atuh saksi teh sahna penu mariksa. Mariksa teh saluhureunana saksi, mun kitu urang manang saksi ka Gusti, yakin aya saluhureunana Gusti nya eta nu mariksa. Ceung saha nu bakal mariksana saluhureun saksi engke di mana? Mangsa urang maot. Nyaho maneh saksina manusia dina hirup? Henteu. Saksi manusia anu tangtu panempo jeung pangdengena jeung pangrasana. Model kieu dawala deuk maling hayam batur. Culang cileung sieun katenyeun ku batur, sieun ka pangih ku jelema. Padahal panon manehna mah geus leuwih ti heula nenyo kana barang cokotinana. Dawala tengah peuting keketeyepan deuk ngabongkar imah batur deuk nyokot radio batur. Culang cileung ngadedempes pedah anjing ngagogog. Bisi kadengengan ku jelema, bisi nyaring nu boga imah. Padahal pangdenge manehna geus leuwih ti heula geus ngarasakeun geus ngadengekeun kana karteg hate manehanna. Ingat. Ingat. Ya. Pelebah dieu, pelebah dieu. Bebaskeun hate, mangpaatkeun ilmu nu aya, bisa nyeunaon urang minangkana bisa nyeun jujur, cing loba nyeun, cing daek nyeuna. Kadang-kadang jujur aya tokona nu butuh loba anu resep musib lain hiji lain dua tapi rebu-rebu. Cenah dawala ayeuna nya hayang boga pamajikan, embung ngurukku sunu bebedah teu boga, pedah goreng patut ulah kalangan ku kitu da jojodoan kabeh oge. Awewe teu sarua, awewe teu aya anu manang dunya, aya anu manang rupa, aya anu manang panutan ka jenting dawala goreng patut, ka jenting dawala sangsara, aya istri sajati mah manutan, manang ka salaki teh lain manang tungul ka hurup tapi salaki panutan hirup yen pangeran di dunya. Ya. Ade. Cenah dawala geus kulawargaan hayang boga imah lantaran lieuk eueuh ragap teu aya ti mana apuna, ti mana keusikna mun imah gedong, lamun imah panggung ti mana bilikna, ti mana kaina perbah dieu entong heureut pakeun poe masih keneh loba, poe ieu urang ngagunukeun keusik, poe itu urang nyangan kai, nyiar mangih batas sacemplek ceuk padiwasana cokot kumpulkeun. Oh. Heureut neuneun. Ingat. Naon atuh anu sok buru-buru urang hayang geurageus teh eta nafsu. Anu matak urang memeger nyen imah dina akal pikiran mah geus ngalangkang rupa imah teh kitu kejadianna tah eta nu bakal cilaka jujug ngarong kana angeusna. Teu merhitungkeun kana migawena. Melak pare oge ti sacebna teu jujug breng jadi, breng jangkung, breng gede, breng ngabola ngalobaan, breng koneng. Tapi genep bulan tepi ka waktuna ka Allah. Waktu anu nangtu. Nah, sakitu capek. Sok ya. Belum sampeula lumayan. Sok nuhun ki. Nuhun ditampi ku abdi muga-muga Gusti ngaresakeun ngalebetkeun kana taufik hidayah. Kana hate abdi we mudah-mudahan ai maneh nyarita nyaritakeun taufik jeung hidayah geus nyaho hartina acak jeung sapa jeung profi kade ya nyaritakeun hiji basa migawe hiji pagawean bari jeung teu nyaho hartina bisi kasebut monyet ngagugulung kalapa. Leuheung-leuheung monyet ngagugulung kalapa kumaha lamun kalapa ngagugulung monyet leuwih cilaka. Nyaho taufik hidayah. Sun cenah we abdi oge. Cenah ceuk batur sumuhun. Hartina nyaho henteu. Ih, tah ieu. Pikir heula. Kudu rumasa bodo, aya nu bodo kudu kumaha cing. Kedah alewoh tah eta. lamun urang bodoh teu alewoh dengki nganiaya ka diri. Tuh. Salilana dikungkung ku kacangcayaan. Hmm. Dikonci ku ka poekan. Loh. Naon hartosna taupek teh? Ari hartina taupek teh jorojoy hate kana kahadean. Eta taupek. Ya. Pode maneh jorojoy ngaliwat di jalan aya nu bere maen jorojoy hayang mere mun boga ta eta taupek ngaranana jorojoynya. Jadi jorojoy migawe kana kahadean taupek disebutna. Hmm. Tupi hidayah, ai hidayah teh nya eta prakna migawe kahadean. Baru kana teu bangga kitu taupek hidayah teh. Hmm. Mode urang ngadoakeun hayang boga anak soleh kabeh ge kitu. Kadang-kadang hiji jelema baburaong tunggu di paruca tangirumpak ih ai anak kuring mah ulah kapangih we laku mode kuring teh ai anak mah cing soleh pan kitu inung bapa. Hmm. Ya. Padahal eta budak dina umur 7-5 tahun ya. Atawa 6 tahun cing soleh ku bapana mah biheung ngartieun ta budak teh naon soleh teh. Ya. Boa-boa bapana ge inungna ge teu nyahoeun de naon soleh. Ya. Yang deui prakna soleh ieu teh budak ku ayana soleh hatena ku ayana rido hatena ku ayana iman jeung takwa eta hatena budak gumantung kanu dituturkeunana. Najan urang ongeng-ongengan hayang soleh anak lamun bapana teu nyontoan kasolehan mah jeung inungna jamuraul jadi teh. Nah, bener teh biam. Hmm. Sakitu sugan nyangklung dina hate. Kade balik deui kana tadi teu ngandung harti kaula angeus boa kaula nyaritakeun kahadean mah pagahan anjeun ka itu ka anjeun kitu boa isuk mah kaula teu leuwih goreng tibatan anjeun. Hmm. Elingan ku anjeun wayahna bisi kaula salah ceuk anjeun teh pan aki kamari nyarita kitu ka simkuringna poho deui meureun kaula teu ngusap beungeut buru-buru. Loh. Najan maneh ge kitu poek dicaangan ku kami saling manusa mah di dieu nu matak manusa mah tengket dengdeng papak sarua nu matak manusa nu geus nyaho ka dirina sarua jeung deuheus ka Gustina lamun manusa geus deuheus ka Gustina eta bakal boga rasa bodo hirupna bodo kumaha ih bodo henteu kumalungkung henteu kumawasa henteu pinter aing teu batur. Dihina batur seri, dipuji batur seri, lain seri bunga, tapi seri sumerah pasrah. Hirup aya nu kagungan, diri usik malik daya upaya mung Gusti nu kagunganana. Hmm. Kade nyadang, eukeur mah urang goreng patut, lain ngahina. Eukeur mah urang eueuh kaboga, katamah-tamah aral, henteu aman mubadir jadi panapian urang hirup. Nyaha. Entong sup. Nyaho panapian sungai dibuat teh gitu eta coba tos dibuat urang tos gacong tuluy napi tah panapian teh jadi gemuk henteu kabawa cai palib geus nyaho di mana nyangsana. Hmm. Tapi inti jarami na kumuning manfaat ya eusi na ku manusa bakatulna bisa didahar ku sapi ku hayang. Huut badagna bisa dipake meuleum batak. Oh. Ingat. Tapi eta panapian mubadir sedangkan bapak tani teh melak icep tepi ka genep bulan tepi ka diarana teh hayang eusi urang kudu bencing hirup teh kudu ngeusi. Hmm. Engke teh dilawatan teh kunu kagunganna ulu ieu pare teh geuning meuninga monoyot ieu hawarasalak teh. Oh. Ampihkeun teh kana leuitna deui kana tempatna bagja patani. Hmm. Coba urang jadi panapian ditungguan genep bulan tapi hapa mubadir palid kebawa cai jadi gemuk henteu jadi dihakan ku meri henteu dihakan ku hayam henteu mubadir panapian ngaran. Ya. Arti mudah-mudahan nih kurang kantu ngalaksanakeunana. Dah. Nu beurat mah ngalaksanakeunana. Hmm. Pangna kami nyarita kitu teh tadi urang saling oboran ngalaksanakeunana nu bangga. Hmm. Urang pada diajar. Urang balap migawe kahadean. Nya. Sakitu ti kaula teh lain teh hayang lila kacicingan di dieu maneh geus ngadorakakeun ka kolot geura punyung Kakang Sebar geura punyung Suci Ragen indung maneh tantu maneh ngejatri itu teh nyeun mamala ka kolot sedengkeun indung jeung bapa mah sanajan anakna badegong ai geus nyingkah mah amuing ka tatangko ceting ka mana si Ujang ka mana si Ujang nanakeun nyaah indung teh gamarkeun indung nganung tisa bulan tepi ka 8 bulan sakitu ngahngehna dina waktu ngalahirkeun bobolokot ku getih ka sang badag ka sang lemut geus goar mah aya di luar tengah peuting digemrong reungit indung teh nyaring kepak-kepuk bari mahmo ka budakna mana urut nyeri mana urut ka sang bobolokot eueuh timbul welas asih ka anakna deuk mulangkeun kunaon maneh ka indung jeung ka bapa lintang ti ku bener ku cageur ku bageur ku jujur jang lain hayang dipulang ku harta, lain hayang dipulang ku dunya, da kunya mah kena ku beak, tapi hayang dipulang ku bener jeung bageur sumujud kana jadi indung jeung bapa. Ya, kitu saja. Ki, naon? Nuhun ki. Nuhun ki, tak naras inget kanu ditinggalkeun bapa abi sareng indung. Nuhun jang kami ge kontak jo inget we ka inung nu nganung bapa nu ngayuga ini sore ini subuh datang magrib keur anak lamun urang nongong nukang ka inung jeung ka bapa anak moal salah meciup na sih. Aduh. Hayang kitu lah paumpu-umpu pada drama urang tepat nya. Sakitu. Tuh manehnya urang saling elingan. Ieu teh dunya teh geus dekempes, jang. Buleudna dunya teh lain ku duit, tapi buleudna dunya teh ku hawa na jalma iman jeung takwa. Lamun ieu dunya geus beurat ku dosa, nya. Minangkana anak kami pasea jeung anak maneh, anak kami dipaehan ku anak maneh, meureun kami teh maehan ka anak maneh, anak maneh dipaehan ku kami, meureun maneh teh maehan ka kami. Kami geus paeh, maneh geus paeh, ta incu kami teh dipaehan ku incu maneh. Kitu jeung kitu soal gelut soal pasea mah eueuh tungtungna. Moal eta matna. Tapi anu bakal balitungan kana dosa manusia teh nyaeta tentara Allah nu opat, hiji bumi, dua cai, tilu angin, opat seuneu. Dunya geus beurat ku dosa dienageun gempa bumi ngaranana kajenteung jutaan miliar digempakeun saeutik sadetik bakal amurasut jutaan miliar biaya nu bakal amurasut. Saya inget. Ya. Mohon kurang. Iraha tuh abdi kadieu deui. Ih, kumaha maneh? Ya. Kumaha maneh? Ngan ceuk kami mah ulawara gede geus gedebung, ulawara cinta ka kami, ulawara deudeuh ka kami, mun kitu mah maneh teh cinta kanu ngomongna. Ayeuna mah laksanakeun heula we eta ilmu sakitu, cing mangpaat. Ya. Pelaksanaan. Ngana jan urang ngamalkeun ilmu teu make dasar kaikhlasan jeung karidoan mubadir deui. Pentingna ilmu amal ikhlas. Ya. Mohon atuh naon abdi teh gaduh naon-naon. Ih, masih na menta dunya kami teh. Atuh moal eureun tina jadi raja lamun kami masih kene butuh ku dunya gede. Masih dudunya mah. Hayu butuh mah butuh atuh manusia hirup teh lamun teu dibaju kumaha da baju teh dunya keneh. Ya. Ngan kami mah geus naratas jalan sugan lulus kana jalan kasampurnaan. Saling doakeun ne jigang. Kunjung indung puja bapaknya kade ulah munjung ka gunung ulah puja ka bapa tuh kami mah geus ngomong teh norweco kas nu gelo nya hampura we hampura ai kolot mah alewo nya ramiosa atuh kurang saling doa kejik ya moal ena mah moal kurang saeutik we nyuci ati nyuci diri nyuhunkeun nu api nu anu da wala mulih ka atau maritis barinya anak kacangan galih dunia asal gari sasumpingna kata depokan maritis pak ma pak saha saha tetap di luar sudah sidawala pak abdi ya kugeningan sidawala seleng balik deui apun tenepan doraka hampura wing atuh mana seleng jonyo balik deui jang mana sering nyemonyong pak hapunten abdi teh nampi obor ti Gusti Abiasa ti waktos ayeuna abdi nyacakeun ka aral kasungkan hapunten ti luhur tungtung rambut ti anak dampas suku muga bapa sareng emak ngahapunten kalayan abdi parantos nampi didikan muga-muga abdi cing bisa ngamalkeunana ti waktos ayeuna abdi deuk eling kana pituduh kolot sareng pituduh mahawiku. Oh. Hapunten pak atuh bujeng hinya di penta jang dinten age maweleh nyadiakeun hampura ai bapak masuk geus ulah kalaman din geus ayeuna mah da geus salamet cing jadi conto cing jadi enteung untung ilaing bisa kapangih ku wiku kalayan muga-muga cing jadi jalma anu guna keur kapentingan nagara jeung masyarakat oge cing jadi jalma soleh ilaing cu beres mah cun sami-sami muga-muga we cu di waktu eno cing robah sikapnya dah-dahan nema rupina bae lalampahan dawala aral mugi ka dieu hapun tenang kasuhun tina nupi kalepatan ageung sareng alih kalayan muga-muga tiasa patepang deui ka payun dina sanes kesempatan kasambung ku dawala debat anu bakal dumungkap hapun tenang anu kasuhun kamu pamungkas carios kemang tenetik sedang tutup lawang si gotaka